Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Baik, kita masih pada bab bayan syai'in min anwa'is sihir. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala hal adullukum hal unabbiukum mal adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nasi rawahu muslimun. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud, siapa namanya Ibnu Mas'ud Zaki? Afifi Abdullah Ahsanta. Wa 'an ibni Mas'udin Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ala hal unabbiukum mal adhu ketahuilah atau perhatikanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian, maukah aku khabarkan kepada kalian, mal adhu, apa itu al adhu? Apa itu sihir? Al-adhu an-namimah. Namimah al-qalatu bainan nas, banyak berbicara kejelekan ya tentang kondisi manusia, banyak ngomong kejelekan di tengah-tengah manusia. Rawahu muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Insyaallah nanti akan lebih jelas dengan penerangan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Baik, qala hafizahullah, ala ya, ala hal unabbiukum, ala ada tu tanbihin. Ala ini dipakai huruf ain, a, kemudian mensukun huruf dad, an ad, ya, kemudian setelahnya ha. Masdaru adha ya'dahu adhan, ya, adalah bentuk masdar dari fi'il adha ya'dahu, ya, adhan. Bimakna, dengan makna apa? Kadzaba wa sahara wa namma, ya, berdusta, ya, sihir ataupun adu domba. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaukan dengan al adhu pada hadis ini adalah as-sihr, sihir. Ya, jadi maukah aku khabarkan kepada kalian apa itu al adhu, apa itu sihir? hiya an-namimah al-qalah bainan nas. Ya. An-namimah naqlul hadithi ala wajhil ifsad. Namimah, ya, menukil pembicaraan, ya, tentunya untuk disampaikan kepada yang lain. Namun dengan maksud apa? Al-ifsad, untuk merusak. Ya, sehingga sering di apa? Dibahasakan dengan bahasa adu domba. Ya. Mengadu. Ya, dua orang atau dua kelompok, dua kaum. Ya, dua keluarga. Ya, dinukilkan ini si A ngomong demikian. Ya, kemudian si B ngomong demikian, akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Ya. Ya, dia tepuk tangan, bersorak-sorai, senang. Ya. Dengan usaha dia berhasil mengadu domba, ya. Ya, pihak yang diinginkannya. Ini an-namimah, ya. Bahasa singkatnya apa? Adu domba. Al-qalatu, al-qalatu bainas, al-qalatu kathratul qawli. Banyak bicara. Ya. Wa iqa'ul khusumati bainan nas. Ya, tidak hanya itu. Pembicaraan yang dia maksud dengan banyaknya bicara ini, ya. Ya, menanamkan permusuhan, ya, di antara manusia. Ya, maksudnya dia banyak ngomong ini untuk menanamkan apa? Permusuhan di antara mereka. Ya. Bima yuhka lil ba'di al ba'di, dengan apa yang dia ceritakan, ya, satu sebagian kepada sebagian yang lain, dari sebagian kepada sebagian yang lain. Ya, adu domba, layaknya orang mengadu domba. Ya. Baik, kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Al-ma'na al-ijmaliyul hadith, ya, makna secara umum terhadap hadis ini. Arada sallallahu alaihi wasallam an yuhadhira ummatahu an si'ayati bainan nasi binaqli hadithi ba'dihim fi ba'din ala wajhil ifsad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki dengan hadis ini, ya, ingin memberikan peringatan kepada umatnya, ya, dari yang namanya, ya, mengupayakan, ya, terjadinya, ya, kerusakan di tengah-tengah manusia, ya, dengan cara menukil satu pembicaraan sebagian orang, ya, kemudian disampaikan ke sebagian yang lain ala wajhil ifsad, ya, ya, untuk memberikan apa? Kerusakan. Ya. Nabi menginginkan demikian. Jangan melakukan perbuatan adu domba. Faftataha hadithahu bi sighatil istifham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, pembicaraan beliau, ya, membuka pembicaraan beliau dengan apa? Sighah al istifham. Ya, dengan bentuk apa? Pertanyaan. Ya. Ya, hal unabbi'ukum mal adhu, ya. Beliau, ya, mendahulukan apa yang akan disampaikan ini dengan apa? Pertanyaan. Liyakuna awqa'a fin nufus wa ad'a lilintibah. Agar apa? Agar apa yang disampaikan nantinya itu lebih mengena kepada jiwa, ya, dan lebih mengundang perhatian. Ya. Mengena pada jiwa dan lebih mengundang kepada apa? Perhatian. Ya. Jadi orang yang mendengarkannya akan memperhatikan hal ini. Fasa'alahum, lalu Nabi bertanya kepada mereka para sahabat, mal abhu ay masihru, apa itu sihir? Thumma ajaba an hadza su'al, kemudian beliau menjawab sendiri pertanyaan ini, bi annal adha huwa naqlul hadithi bainan nas ala wajil ifsad. Ya, al adhu itu adalah menukil pembicaraan di antara manusia, ya, menyampaikan ini kepada itu kepada ini, ya, ala wajhil ifsad, ya, untuk merusak hubungan mereka. Wa kathratil qawli, dan juga banyak ngomong. Wa iqa'il khusumati bainahum, ya, dan juga apa? Menanamkan, ya, permusuhan di antara mereka. Li'anna dzalika, dikarenakan perbuatan ini, ya, yaf'alu ma yaf'aluhu sihru minal fasad wa tafriqil qulub, di antara apa, dikarenakan hal ini adalah apa, dia melakukan satu perbuatan yang dilakukan oleh sihir. Ya, sihir itu apa? Tujuannya apa? Merusak. Watafrikil kulub, memecah hati-hati manusia. Ya. Begitu. Tujuan orang mensihir orang lain adalah apa? Ya ini, merusak. Ya. Memecah hati-hati manusia, merusak hubungan manusia, itulah tujuan dari dilakukannya sihir. Nah, al-adhu yang an-namimah di sini seperti itu. Ya. Dari sisi tujuan sama-sama merusak hubungan manusia. Tayyib, munasabatul hadits lil bab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana fihi an-namimata naw'un min anwa'is sihir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada hadis ini bahwa an-namimah, adu domba, ya, bahasa singkatnya adu domba, adalah satu jenis dari jenis-jenis sihir. Ya, an-namimah, ya, termasuk dari jenis apa? Sihir. Di mana tujuan dari an-namimah tadi apa? Merusak. Ya, merusak hubungan manusia, ya, menanamkan permusuhan di antara mereka, inilah namimah. Qala ma yustafadu minal hadith, nah, apa yang bisa diambil faidah yang dari hadith ini? Yang pertama, annan namimata naw'un min anwa'is sihir, bahwa namimah adalah satu jenis dari jenis-jenis sihir. Ya, termasuk sihir. Li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu sihru, karena namimah adalah, ya, perbuatan atau melakukan perbuatan yang memang dilakukan oleh sihir. Ya, minat tafriqi bainal qulub, di mana, ya, namimah dan juga sihir ketika dilakukan oleh seseorang, tafriq bainal qulub, ya, ingin memecah belah di antara hati-hati manusia. Wal ifsadi bainan nas, ya, merusak, ya, hubungan mereka. La'anan namama yakhudhu hukma sahir min haitsul kufru wa ghairuhu. Ya, bukan yang dimaksud bahwa tukang namimah, tukang adu domba ini mengambil hukum tukang sihir dari sisi kekufuran ataupun yang lainnya. Jadi orang yang mengadu domba bukan berarti kufur seperti kufurnya tukang sihir, bukan itu, ya. Bukan itu. Hanya saja pelaku namimah, ya, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh tukang sihir dari tujuan yang ada. Ya. Ya. Baik. Sehingga dalam faedah yang kedua disebutkan tahrimun namimah wa annaha minal kabair. Ya, haramnya namimah dan bahwasanya namimah termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Termasuk dari jajaran dosa-dosa besar. Ya. Ingat, ya, orang yang melakukan perbuatan namimah, ya, dia tidak sama dari sisi kekafiran atau tidak dihukumi kafir seperti halnya tukang sihir dihukumi apa? Kafir. Ya, ya, beda ya dari sisi hukum itu ya. At-ta'limu ala tariqatis su'ali wal jawab. Pengajaran, penyampaian ilmu, ya, dengan cara soal jawab. Penyampaian ilmu dengan cara bertanya dan menjawab. Ya. Ya, jadi metode mengajarkan ilmu, ya, dengan metode bertanya yang kemudian dijawab adalah dari hal yang diajarkan dalam Islam ini. Bahkan dikatakan di sini li anna dzalika athbat fi dzihn. Metode seperti ini malahan dikatakan athbat fi dzihn. Ya, lebih ya, mudah untuk diingat, ya. Lebih menancap di pikiran kita. Ya. Wa ad'a lilintibah, dan lebih mengundang apa perhatian, ya, ya, mungkin lagi ngelamun ditanya otomatis kan ya kaget dan juga memperhatikan apa pertanyaannya, ya. Tidak diinginkan yang diingat cuma apa pertanyaannya, jawabannya malahan nggak diingat, ya, karena nggak bisa sih jawabannya, nggak bisa dikasih tahu yang bisa, dikasih tahu jawaban yang benar demikian, dia malahan tidak mengingatnya. Ya. Baik, mestinya ya, orang yang ditanya satu pertanyaan, kemudian dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, mestinya dia apa? Memperhatikan jawabannya dengan baik dan dia mengingatnya. Baik. Asbat fi dhihni wa ad'a lilintibah. Lebih kokoh, lebih menancap ya di ingatan kita dan lebih ya mengundang, ya, mengundang perhatian. Ya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Tinggal satu riwayat ya dalam bab ini ya. Qala rahimahullahu taala. Walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani lasihron. Inna minal bayani lasihron. Walahuma, dan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Siapa Yub? Ibnu Umar Yub. Kalau tadi Ibnu Mas'ud, sekarang ada Ibnu Umar. Ya, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, anak dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, namanya siapa? Ayo, Musa. Fikri. Abdullah. Abdullah lagi, iya. Karena memang namanya Abdullah. Abdullah ibn Umar. Ahsanta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani lasihron. Sungguh dalam kefasihan bicara itu mengandung atau terdapat sihir. Sebagian dari kefasihan bicara ya, terdapat atau mengandung sihir. Ya. Orang yang fasih bicara, penataan kalimatnya bagus, cakep, luar biasa. Ya, orang yang mendengarnya akan ya terkesima, akan tersihir. Ya. Baik. Al-bayan, al-balaghah, wal-fasohah. Ya, kefasihan. Lasihron ay ya'malu amala sihir. Artinya orang yang berbicara dengan pembicaraan yang fasih, ya, dalam satu kondisi, dia dikatakan mengamalkan amalan sihir. Fayaj'alul haqqa fi qalibil batil. Yang mana dia bisa menjadikan kebenaran itu ya, berbalik menjadi kebatilan, wal batila fi qalibil haq, dan sebaliknya kebatilan yang itu memang batil ya, dia bisa poles sehingga terlihat apa al haq, kebenaran. Fayastamilu qulubal juhal, sehingga itu akan tertipu. Ya, hati-hati orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu syariat, ya, akan terbawa, akan tergiring dengan apa yang dia sampaikan ini dari kefasihan bicaranya. Ya. Al-ma'nal ijmali lil hadith, makna secara umum terhadap hadith ini. Hadis muttafaqun alaihi. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an akhara min anwa'is sihr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu jenis yang lain dari jenis-jenis sihir selain yang telah disebutkan tadi ya oleh beliau. Beliau membawakan riwayat yang lain ya. Wa huwa al-bayan al-mutamathilul fil fasahati wal balagha. Al-bayan yang dia itu pembicaraan yang fasih ya. Lima yuhdithuhu hadha an-naw'u min atharin fil qulub wal asma'. Karena apa yang dihasilkan dari macam ini, ya, dari pengaruh terhadap hati dan pendengaran, hatta rubbama yusawwirul haqqa fi suratil batil. Sampai-sampai apa? Ya, terkadang dia menggambarkan suatu kebenaran dalam bentuk kebatilan. Wal batil fi suratil haq, dan sebaliknya dia bisa menggambarkan kebatilan dalam penggambaran apa kebenaran ya. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa jeleknya apa, dia pandai bersilat lidah, pinter ngomong. Pandai bersilat lidah. Masya Allah. Kama yaf'alu sihr, ya. Sebagaimana ya yang dilakukan oleh sihir, ya. Sihir demikian pula. Wal muradu dhammu hadzan naw'i minal bayan alladhi yulbisul haqqo bil batil wa yumawwihu 'ala sami. Dan yang dimaukan ya adalah dicelaknya jenis ini ya, dari jenis bayan alladzi yulbisu yang kefasihan ataupun penerangan yang fasih ini alladzi yulbisul haqqo bil batil ya, yang mengkaburkan al-haq dengan kebatilan ya. Wa yumawwihu 'ala sami' ya, sehingga menipu orang yang mendengarnya. Ya, jadi kefasihan bicara yang dimaksud atau yang dilarang dalam hal ini adalah kefasihan yang seperti ini. Ya. Mengkaburkan ya, al-haq. Ya. Dia kaburkan sehingga orang menganggapnya itu apa? Kebatilan. Dan sebaliknya, mengkaburkan kebatilan sehingga orang menganggap itu adalah al-haq, kebenaran. Munasabatul hadithi lil bab anna fihi bayana naw'in min anwa'is sihri wa huwa ba'dul bayan, bahwa pada hadis ini ada penerangan satu jenis dari jenis sihir, yaitu apa? Ba'dul bayan ya, sebagian al-bayan ya, tadi sudah dijelaskan al-bayan yang dimaksud adalah alladhi yulbisul haqqo bil batil wa yumawwihu ala as-sami'. Al-bayan, kefasihan yang mengkaburkan al-haq dengan kebatilan ya, dan ya, membuat kabur atau membuat tertipu orang yang mendengarnya. Baik, ma yustafadu minal hadith bayanu naw'in min anwa'is sihri wa huwa al-bayanu alladhi fihi tamwihun wa talbis. Dalam hadis ini bisa diambil faedah apa? Penerangan satu jenis atau satu macam dari macam-macam sihir, yaitu al-bayan, al-bayan, al-fasaha, ya, alladhi fihi yang padanya mengandung apa? Tamwih. Ya. Wa talbis. Ya. Penipuan ataupun pengkaburan bagi mereka yang mendengarkannya. Yang kedua, dhamu hadha na'i minal bayan. Ya, tercelanya ya, al-bayan yang seperti ini. Kefasihan yang seperti ini. Wa amal bayanu alladhi yuwaddihul haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilul batila wa yathaduhu fa huwa mamduhun. Adapun al-bayan ya, kefasihan berbicara ya, yang yuwaddihul haq, yang memang dengan maksud yuwaddihul haq, menerangkan kebenaran, wa yuqarriruhu ya, menegaskan kebenaran, wa yubtilul batil, membatilkan kebatilan, wayat haduhu dan membinasakannya ya, membongkar kedoknya ya, fahuwa mamduhun, maka al-bayan yang seperti ini ya, adalah mamduhun, terpuji bukan madzmumun, bukan tercela, namun apa? Terpuji. Baik. Ya, dengan ini kita menyudahi apa? Bab ya, bayan syai min anwa'is sihir. Dan kita masuk pada bab berikutnya, ya, masih berhubungan dengan bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab ya, tentang masalah dukun dan yang semacam dengan dukun. Ya. Paranormal, tukang bedek, ya. Ataupun yang kemarin al-munajjim. Ya. Disinggung dalam bab ini. Ya. Bab yang membahas tentang perdukunan dan yang selain mereka. Qala rahimahullahu ta'ala rawa muslimun fi sahihihi an ba'di azwaji nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan. Man ata arrafan. Siapa yang mendatangi ya, tukang bedek, ya, peramal ataupun dukun. Fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada orang ini tentang sesuatu. Fasaddaqahu, kemudian setelah dijawab oleh ya, tukang bedek ini, peramal ataupun dukun ini, dia membenarkannya. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka ya, tidak diterima salatnya dia selama 40 hari. Ya. Salat yang dia kerjakan ya, tidak diberi pahala. Ya, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-kuhanu, ya qala hafizahullah, al-kuhanu jam'u kahin. Al-kuhan, bentuk jamak dari kahin. Ya, para dukun. Ya, kuhan, para dukun. Wahuwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Ya, apa itu dukun? Dukun adalah orang yang mengkhabarkan tentang perkara gaib. Ya, di masa yang akan datang. I'timadan alal isti'anati bisyayatin, tentunya ya, dia kabarkan berita itu ya, bersandar dari permintaan tolongnya dia kepada para syayatin, para syaitan. Ya. Jadi orang ini yang dikatakan dukun mengkhabarkan satu kabar tentang apa yang dikatakan gaib di perkara yang akan datang, setelah sebelumnya apa? Dia meminta bantuan syaitan. Munasabatul babi li kitab tauhid. Apa kesesuaian bab terhadap kitab tauhid? Lamma kanal kuhan wa nahwuhum yadda'una ilmal ghaibil ladzi qad ikhtassa bihi Allahu ta'ala wa dhalika da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib arada al-musannifu rahimahullah an yubayyana fi hadzal bab ma jaa fi haqqihim. wa haqiman saddaqahum minal wa'id. Ketika para dukun dan yang semacam mereka, tukang ramal, tukang bedek, ataupun apa yang dinamakan pada hari ini, ya, paranormal, yadda'una ilmal ghaib, di mana mereka mendaku mengetahui perkara gaib, yang sebetulnya perkara ghaib itu adalah telah Allah khususkan untuk dirinya. Namun dia mendaku, ya, memiliki kesamaan dengan Allah dalam pengetahuan dia terhadap urusan apa? Gaib. Ya. Ya. Ketika demikian, beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala menginginkan untuk menjelaskan pada bab ini tentang perihal mereka, para dukun, dan menjelaskan pula pada bab ini tentang orang yang membenarkan, ya, dukun tersebut. Ya, diterangkan dalam bab ini ancaman untuk mereka. Membahas tentang dukun itu sendiri dan juga membahas tentang apa namanya, orang yang berhubungan dengan dukun, yaitu orang yang bertanya, mendatangi mereka. Nanti akan dijelaskan pada bab ini. Maja'a fil kuhan ay minat taghlidhi wal wa'id. Bab maja'a fil kuhan artinya bab tentang at-taghlidh wal wa'id, ya, ancaman yang keras, ya, yang diberikan kepada al-kuhan, para dukun. Wa nahwihim, selain mereka, kal-arrafin, ya, al-arrafin, ya, tukang bedek, ya, tukang ramal, al-munajjimin, ya, orang yang meramal dengan menggunakan apa, urusan bintang, romalin, ya, yang meramal, ya, tukang ramal. Yang jelas mereka itu semodel, ya, dengan kahin, ya, dengan dukun, ya, sama-sama mendaku, sama-sama mendaku mengetahui urusan gaib. Baik. Dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan pembahasan kita, karena kita langsung masuk pada pembahasan riwayat dan juga isi kandungan dari riwayat tersebut, di mana hal ini membutuhkan cukup waktu. Insyaallah taala kita akan melanjutkan penerangan ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.